بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أجران الإسلام itu adil seimbang. Ada tarhib, ada tarhib. Ada apresiasi, ada juga sanksi. Ada ganjaran, ada juga hukuman. Ada surga, ada neraka. Dan itu semua adil seadil-adilnya. Alhamdulillah pada sesi yang pertama tadi, sedikit banyak kita sudah membahas dan mengkaji tentang surga. Maka pada kesempatan siang hari ini, yang akan kita kaji adalah mengenai neraka. Tentang neraka, nama-namanya banyak, sifat-sifat dan berita tentang neraka itu sangat banyak, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada kesempatan kali ini kiranya cukup dua. Dari sekian banyak sifat dan berita tentang neraka, jangankan dua, satu saja sebenarnya sudah membuat takut. Satu sangatlah mengerikan. Maka kita diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk sering-sering berdoa. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ya Allah inna nas'alukal jannah. Sesungguhnya kami memohon dan meminta surga kepada-Mu. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu dari neraka. Ini penting. Ya, kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menolong hamba agar bisa masuk ke dalam surga. Dan dialah Allah satu-satunya zat yang mampu menyelamatkan dari neraka. Kepada-Nya lah satu-satunya kita meminta. Neraka, mendengarnya saja itu sudah membuat kulit bergidik. Ketika diingatkan neraka, mestinya kan kita gemetar dan takut. Maka dalam banyak ayat, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kita memang ditakut-takuti dengan neraka. Namun, seperti yang telah kita sampaikan di awal tadi, ajaran Islam itu adil seimbang. Ada saatnya kita membahas tentang surga, supaya menjaga kerinduan kita untuk masuk surga. Terkadang kita memang harus mengingat kembali tentang kedahsyatan dan kengerian neraka, agar muncul dan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan saya hari ini, ada dua hal tentang neraka yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang panasnya api neraka, yang kedua tentang dalamnya jurang-jurang di neraka. Kalau pada pembahasan sesi pertama kita membahas tentang luasnya surga, maka kita akan membaca nanti pada poin yang kedua tentang seberapa dalam neraka itu. Nah, saudara muslim dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama tentang panasnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahihain Al-Bukhari 3265, Muslim 2843. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, api yang ada pada kalian adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahannam. Satu dari 70. Wilayah Rasulullah inkanat lakahnya. Para sahabat kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, api yang ada pada kami saja itu sudah cukup panas. Bisa dipakai untuk memasak. Dapat membakar dan menghanguskan. Qala fudilat 'alaihinna bi 69 juz'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa panasnya api yang di dunia itu di neraka jahanam akan dilipatkan dengan 69 bagian. Totalnya kan akhirnya 70. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhunna mithlu harriha. Tiap-tiap bagian panasnya sama. Ambil contoh saja. Api yang kita kenal, pengapian pemanasan itu, sampai 100 derajat misalnya. 100 derajat. Padahal kan yang panasnya di atas 100 derajat juga banyak. Dan itu juga masuk dalam pengertian api yang ada pada dalamnya. Tapi kita ambil 100 derajat. Kalau kita ambil 100, kemudian ada 69, masing-masingnya juga 100. Berarti kan 70. 70 kali 100, berapa ribu derajat? Celsius itu berapa? 7 ribu. Alhamdulillah, gak terbayang. 7 ribu derajat itu kalau untuk memasak besi langsung cair atau perlu waktu untuk cair? Ini Pak dosen yang tahu ini. Ini kalau pengecoran logam, ini sampai berapa derajat? Ini mahasiswanya kalau semua, nggak bisa jawab apa sih? Kalau dengarkan mahasiswa. Ada titik apa? Itulah ya. Yang tertinggi. Untuk ngecor misalkan apa produk-produk logam gitu, untuk dicor dibentuk gitu, misalkan mesin mobil gitu, untuk bikin apa boxnya gitu, apa alter gitu, oh gitu. Itu kan dicor. Nah, pengecoran itu berapa derajat? Ya. Karena kan mesin mobil dipakai terus misalkan dipakai 10 jam terus-terusan itu panasnya. Kalau nggak sampai pada titik apa namanya itu? Titik lah ya, ya sampai titik lah ya. Nanti kan dia lah ya. Kalau dipacu sampai melebihi panasnya ketika pembuatan itu kan dia lah ya. Jadi alter itu sampai berapa derajat? Berapa? 6.000. Tapi kalau keramik mau lebih tinggi, karena batu itu lebih kuat daripada besi, ya. Iya, batu. Makanya dalam Al-Quran, orang yang hatinya kaku itu bukan bisa makan dengan besi. Yang hatinya kaku itu bisa makan dengan batu. Karena kalau besi dipanaskan, kalau batu dipanaskan dengan panas yang sama, untuk melelehkan besi, belum tentu dengan panas yang sama, batunya melelah, belum tentu. Tapi yang jelas katakan 100 celcius, itu kan sudah panas. Itu kalau menjadi 7.000 itu panasnya tahun ini. Padahal kan bahan bakarnya neraka itu adalah apa? Waktu duha, an-nasu, wal-hijara. Jadi bahan bakarnya neraka itu batu dan manung. Nggak hubungnya. Makanya kalau apa ada kesempatan seseorang itu merenung, kemudian mengingat-ingat dosanya, seperti apa siksaan besok di neraka, tidak ada menjamin dirinya selamat, tentang neraka itu satu poin ini saja dia bayangkan. Itu sudah harusnya cukup untuk jangan dilanjutkan dosanya. Cukuplah sampai di sini, sudah sekian lama saya meninggalkan kewajiban. Karena yang akan dihukum itu kan yang meninggalkan kewajiban dan yang melakukan keharaman. Dia bayangkan, nggak mampu. Dan itu bukan satu hari dua hari. Ya tergantung dosanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla mengampuninya, itu sudah sekali lagi sangat mengerikan. Nggak kebayang ya. Kita kalau bakar sampah saja, bakar sampah di halaman rumah, di depan sama ke belakang itu, jangankan apinya, percikannya saja kita sudah kesakitan, melepuh dulu. Bakar sampah, kita bakar botol plastik, atau plastiknya. Kita sudah berhati-hati, tapi ternyata juga ada menetes di kulit. Itu sampai berhari-hari pedih dan perutnya. Padahal satu titik, dan bisa dipastikan panasnya itu di bawah 100 derajat. Tapi kalau sampai seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Panasnya api di dunia itu adalah 1/70, 1/70 panasnya di neraka. Itu betul-betul sangat mengerikan. Waliyahzubillah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tentang seberapa kedalaman neraka. Kalau bicara tentang surga, luasnya. Tentang neraka, dalamnya. Karena memang neraka itu adalah tempat yang paling bawah. Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sahabat Abu Hurairah bercerita, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu sedang berkumpul duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya ada beberapa sahabat. "In sami'a lafzatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam." Para sahabat yang ada waktu itu mendengar suara seperti benda terjatuh. Ada suara apa? Kayak suara gempa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada waktu itu. "Kalian tahu suara apa tadi? Tahu enggak suara apa tadi?" "Kayak suara apa? Gemuruh." "Alakullah, Allah wa Rasuluhu a'lam." Para sahabat mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Mereka artinya tidak tahu apa itu. Dan tidak memaksakan diri untuk menjawab, walaupun mungkin kira-kira. Kalau nggak tahu, diam saja. Mungkin suara ini, nih. Barangkali suara itu tuh. Ya kalau nggak tahu, bilang saja. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Hada hajarun rumya bihi fil nari mundu sab'ina kharifan. Rumya bihi fil nari an hatta intaha ila ta'ruha." Suara berdebun tadi itu batu yang dilemparkan masuk ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Batu itu masuk ke neraka sampai sekarang. Kemudian batu itu sampai di dasar neraka jahanam. Ini juga sama ilmu fisika ini. Kecepatan batu kalau dilemparkan lagi batu, katakan ukuran standar, itu dilemparkan itu, itu kecepatannya per second, ya? Betul nggak? Kamu lihat kecepatan batu kalau turun ke bawah itu apa gimana? Per second, namanya untuk waktunya. Rasakan ini berapa jarak? Bagaimana berapa standar lah? Kan ada rumusnya. Ini bayangkan batu standar lah. Katakan sebesar helm itu, ya lebih lah. Katakan 1 kilo lah. Katakan begitu. Ya, dilemparkan hari ini itu turun terus. Wah, itu terus dalamnya neraka jahanam ini seperti apa itu mengerikan ini. Jadi kalau surga hitungannya apa tadi itu luas ya. Kalau surga itu luas. Kalau neraka jahanam seberapa dalam? Itu dalam sekali. Dalam sekali. Semakin ke bawah, berarti semakin apa? ya semakin berat hukumannya. Makanya orang munafik itu tempatnya di mana? Idzarin asfali minan. Orang-orang munafik itu, munafik yang akodiyah, munafik yang apa, mereka orang kafir tapi disembunyikan lalu menampakkan keislaman. Itu tempatnya di neraka jahanam jadi dasarnya. Karena kejahatan mereka itu bertumpuk-tumpuk. Janganlah tidak diterangkan seberapa luas panjang negara. Tapi yang diterangkan berita-berita itu seberapa dalam, itu sudah sangat mengerikan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dua hal ini itu kan sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup untuk membuat seseorang itu takut. Takut untuk menyimpang. Takut untuk apa, menyeleweng. Takut untuk meninggalkan jalan yang lurus. Takut untuk berbuat dosa. Takut meninggalkan kewajiban. Dia takut dia, kenapa? Masuk neraka. Neraka itu udah panas, dalam. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan membaca beberapa hal. Beberapa hal. Mengenai amalan-amalan yang bila dikerjakan, maka tidak tersentuh api neraka. Kalau sudah tidak tersentuh api neraka, artinya tidak masuk neraka. Yang pertama adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Mahmud ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Dari sahabat Mahmud bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk seorang hamba yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cukup mengucapkan saja? Tidak. Sebanyak apapun dan sesering diulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau 1000, 2000, mau 3000, 4000 kali dalam sehari, itu akan sia-sia dan percuma. Kalau syaratnya tidak terpenuhi. Apa itu syaratnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menajibkan di dalam hadis yang sama, ya bikazi bidzalika wajhallah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berharap wajah Allah. Artinya apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Karena la ilaha illallah itu diibaratkan lonjoran kunci. Kita kalau kunci, nah ini contohnya ini, saya bawa juga kunci. Nah ini ya, kunci kamar penginapan ini. Ini kan kunci. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Tapi gerigi-geriginya ini disebut dengan syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa memiliki 7 syarat, karena syaratnya ada 7, semuanya berdasarkan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, itu percuma. Seperti kita punya kunci tanpa gerigi, kita masukkan cuma begini aja, plus bel, nggak tersangkut ya. Sama juga dengan orang yang mengucapkan walaupun sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi 7 syaratnya, 7 syaratnya tidak terpenuhi, ya sia-sia. Nah, salah satu syaratnya itu adalah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas setelahnya, tidak. Tapi konsekuensi ikhlas itu seterusnya. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sejak saat itu sampai seterusnya, sampai dia tinggalkan dunia, selalu ikhlas dalam mengamalkan ibadah. Jangan sampai dia ibadah tujuannya untuk dilihat dan didengar orang. Jangan sampai dia beribadah itu untuk diviral-viralkan. Jangan sampai ibadah yang sebenarnya itu dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, hanyalah dia dan Allah yang mengetahui, itu justru dia sebar-sebarkan. Itu tidak ikhlas namanya. Ya. Semua-semuanya ingin dijadikan status, semua-semuanya ingin dijadikan story, biar orang tahu kalau dia sedang ibadah ini, ibadah itu. Dia tunggu komennya, dia minta like-nya. Ibadah loh. Yang harusnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya percuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ya enggak ikhlas. Jadi mengucapkan saja sekali lagi itu belum cukup. La ilaha illallah selesai. Belum selesai. Ada 7 syarat loh. Dari ikhlas, yakin, inqiyad, jujur, cinta, kemudian menerima sepenuh hati. Dan masing-masing itu ada lawannya. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang harusnya ikhlas sebagai salah satu syarat, justru dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan. Apa itu? Ibadahnya bukan untuk Allah, ibadahnya malah dia berikan kepada yang lain. Salatnya untuk makhluk, puasanya untuk makhluk, sedekah dan zakatnya untuk makhluk, bacaan Qur'annya untuk makhluk, harusnya kan untuk Al-Khaliq, untuk Allah Azza wa Jalla yang mencipta, bukan malah diberikan untuk manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas mengharap wajahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah nomor 2488 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya itu dengan dua kalimat. Susunan katanya berbeda, tetapi maknanya sama. Sehingga punya makna penegasan dan penguatan. Apa itu? Pertama, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang dia diharamkan masuk neraka dan orang yang neraka diharamkan baginya? Sama, sebenarnya sama. Para ulama mengatakan dua kalimat ini sama, tapi untuk fungsi penegasan dan penguatan. Tahu enggak kalian? Mau? Aku kasih tahu, kata Rasulullah SAW. Siapa orangnya? Orang itu enggak bakalan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Siapa dia? Rasulullah SAW bersabda, ala kulli qaribin hayyin sahlin. Orang yang punya tiga kriteria. Yang punya tiga kriteria. Yang pertama apa? Qarib. Yang kedua hayyin. Yang ketiga sahl. Qarib. Qarib itu artinya apa? Apa artinya qarib yang pernah belajar bahasa Arab? Sahabat qarib. Kan jadi bahasa Indonesia itu. Qarib. Qarib artinya dekat. Apa sih yang dimaksud dekat itu kriteria pertama? Para ulama menjelaskan adalah qaribun ilan nas. Bisa dan mampu menjalin komunikasi dan interaksi secara dekat dengan orang-orang. Mudah bergaul, supel, luas, bersosial. Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dia bisa bertetangga, bisa bermasyarakat, bisa apa, membentuk teamwork kalau dalam usia, dalam usaha dan dunia kerja. Kalau dalam bersahabat, dia bisa bersahabat dan menjaga persahabatan itu. Itu disebut dengan qarib. Qarib itu artinya bisa dekat dengan siapapun. Nah, tingkat kedekatan itu nanti kan tentunya berbeda-beda. Ya, tentunya berbeda-beda. Tergantung siapa orangnya. Tapi dia punya kemampuan di situ. Jadi bukan, mohon maaf, bukan orang yang sifatnya tertutup, kemudian menjauh, menghindar dari orang. Maunya di dalam kamar sendiri. Terus. Kalau ketemu sama orang lain itu enggak betah. Bahkan dia merasa terganggu. Pergi sana, jangan ganggu aku. Dia enggak bisa dia bergaul dulu. Kalau udah diajak bicara, udah gemetar. Telapak tangannya sudah basah. Enggak bisa dekat sama orang. Kalau sudah berkeluarga, ya kan, kan orang lain. Kalau dia seorang suami, dia gak bisa dekat sama istrinya. Kayak ada jarak. Kalau dia seorang istri, katanya sulit menerima kehadiran suaminya. Alasan ini, alasan itu. Kalau dia punya anak, gak terlihat itu keakraban antara orang tua dan anak. Itu lawan dari qarib. Kalau qarib, kepada siapapun bisa dekat, mampu beradaptasi. Bukan hanya yang sepemikiran, maksudnya bukan hanya yang sifatnya sama, bahkan yang sifatnya berbeda pun dia bisa itu menempatkan diri. Bukan kemudian pilih-pilih gitu kan. Saya pilih teman saya yang sama-sama pendiam gitu kan. Kalau ada yang cerewet banyak bicara, saya nggak mampu. Atau sebaliknya, saya ingin punya teman itu pokoknya yang apa, kalau diajak bicara itu nyambung, ya. Kalau diajak ngobrol itu bisa berjam-jam. Kalau punya teman pendiam, nah, itu disebut dengan qarib. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hayyun. Hayyun itu apa artinya? Ay yattasifu bis-sukun wal waqar wal lin fi tasarrufatihi ma'an nas. Yang kedua itu tenang. Ya. Adem. Nyaman. Ya. Dalam bergaul, baik berucap maupun bersikap, itu lemah lembut. Berarti tidak kaku, tidak kasar. Ya. Tidak gampang pendendam. Tidak sedikit-sedikit pembenci. Bukan karena satu dua kesalahan kemudian tidak mau berteman lagi. Ya. Kalau sekali terluka, tidak hilang-hilang lukanya. Selalu yang dia anggap orang lain yang salah, dia yang benar. Dia bilang orang lain yang salah, dia yang benar. Tapi orang yang dianggap salah, sekalipun minta maaf, tidak dimaafkan dia. Ada orang tipe-tipe seperti itu. Tidak bisa hayyun. Ya. Hayyun itu ya lemah lembut. Ya. Berucap bersikapnya baik, santun. Ya. Orangnya tenang. Tidak emosional. Ya. Tidak apa namanya, tidak terburu-buru dan tidak kerusah-kerusuh untuk menghukumi siapapun itu. Tidak gampang memvonis. Itu disebut dengan apa? Hayyun. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah sahlin. Orangnya itu serba mudah. Ay sahlin mu'amalah wal khuluq muyassirun 'ala nas. Orangnya itu apa? Selalu memberikan kemudahan gitu. Kalau berteman tidak terlalu banyak syarat. Urusan muamalah enjoy saja, gampang lah. Mau minum apa? Apa yang ada aja. Mau makan apa? Bebas, saya bisa makan apapun. Mau kemana kita? Enggak kemudian berdebat, bertengkar. Gini aja, gitu aja. Ini kan lawannya adalah orang yang tidak sah. Ya. Tidak sah itu berarti sulit. Diajak bicara sulit, diajak diskusi itu sulit. Diajak kompromi sulit. Semuanya serba sulit. Apapun itu jadi masalah. Warna jadi masalah. Warna jadi masalah. Warna keramik, warna karpet, cat rumah, warna baju. Semua-semua inginnya dikomentari. Rumah kok catnya warna oranye. Apa itu? Dia nggak tahu itu rumahnya siapa. Itu kantor pos kok. Mana? Perumahan pegawai kantor pos. Dikomentarin. Nggak ada urusan sama dia, diurusin sama dia. Urusan gampang dipersulit. Inginnya semua itu diselesaikan dengan apa? Dengan perdebatan dan kekerasan. Dalam muamalah juga begitu. Jual beli kurang 1.000, kurang 2.000, mana? Mana 1.000 itu? Padahal cuma kurang 1.000, kurang 2.000. Kalau orang sahal, sahal itu mudah dan memberikan kemudahan. Itu semua-semua dibuat mudah. Kita bayar parkir 3.000 mobil. Kita punya uang 5.000. Kemudahan apa? Enggak usah diambil. Apa enggak usah dikembalikan? Buat Bapak aja. Itu mudah. Kita beli bahan bakar BBM di SPBU, kita beli minuman di warung, kita beli apa saja lah di pasar. Krisis 1.000-2.000, ambil saja. Itu giliran kita sebagai pembeli. Giliran sebagai penjual juga memudahkan lah. harusnya 21.000 pas dia keluarkan 20.000 dia cari-cari yang 1.000 udah pak nggak usah pak cukup 20.000 aja tapi kurang 1.000 nggak apa-apa doang ya. Itu tidak mengurangi rezeki ya. Tidak akan mengurangi pendapatan ya. Yang bisa dibuat mudah dibuat mudah ya. Jangan semua diperusuh tapi kayak gini harusnya begini ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian aku beritahu siapa orang yang diharamkan masuk neraka dan neraka itu diharamkan atasnya? Ala kulli karibin hayyinin sahlin. Orang yang punya tiga kriteria. Yang pertama bisa dekat dengan siapapun. Dua, orangnya tenang. Bukan apa kasar, tidak kaku. Kemudian yang ketiga, orang yang mudah dan senang memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini tiga kriteria yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah punya tiga kriteria ini, masuk dia ke dalam surga dan dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Sebenarnya pertanyaannya, pertanyaan sekarang, sebenarnya untuk masuk surga dan agar tidak masuk neraka, itu apakah tuntutannya banyak? Pertanyaannya itu, Pak Yandi. Nah, setelah kita mencermati di sesi pertama tadi tentang bagaimana caranya biar masuk neraka, biar masuk surga, kemudian kita mengkaji sesi yang kedua ini supaya tidak masuk neraka. Sebenarnya untuk masuk surga dan tidak masuk neraka, itu tuntutannya banyak apa enggak sih sebenarnya? Harus begini, begini, begini, begini, begini, begini. Banyak. Atau sebenarnya sederhana? Cara ilmu-ilmu-nya. Sebenarnya rumit atau mudah untuk masuk surga itu? Gak dengar? Oh. Abu Nasir ini ya? Mudah. Untuk masuk surga itu mudah. Supaya tidak masuk neraka itu juga mudah. Tapi ternyata yang mudah-mudah dan sudah dimudahkan Allah itu, apa juga kita merasa kesulitan untuk melakukannya. Saya pernah ditanya, itu dalam forum orang-orang tua itu, itu para alumni, bukan alumni, pensiunan ya, pensiunan-pensiunan apa dosen-dosen dan guru besar di UGM. Ya, profesor-profesor itu tua-tua semua. Mereka punya komunitas itu. Nah ya Ustaz, kita kan sudah tua-tua ini. Kalau mau mengamalkan semua ajaran agama, sudah kami nggak mampu ini. Terus bisa nggak kita masuk surga? Bisa lah. Pilih satu amalan kebaikan, komitmen dan istiqomah mengamalkan ini. Masuk surga. Masuk surga. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang amalan yang paling afdal, ibadah yang paling baik, itu kan jawabannya berbeda. Berbeda-beda sesuai kondisi si penanya. Ada yang diarahkan untuk menjaga sholat tepat pada waktunya. Ada yang diarahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang diarahkan untuk berjihad di sabilillah. Ada yang disuruh untuk zikir dan jangan sampai kering lisanmu dari zikir. Ada yang disuruh menjaga sholat malam. Pilih satu. Yang penting apa kewajiban-kewajiban itu tidak ditinggalkan. Rukun Islam itu tetap dikerjakan. Kemudian pilih salah satu ibadah tekun di situ. Orang ada misalkan yang tekunnya puasa, ada tuh orang dari kecil sampai dia tua, sampai kakek-kakek sampai meninggalnya, dia rajin puasa. Puasa terus. Ada yang zikirnya masya Allah. Kalau udah sholat subuh zikirnya sampai matahari terbit. Kalau maghrib dia zikirnya berarti sampai menjelang isya. Ada yang menjaga wirid Al-Qur'annya. Tiap hari pokoknya dia baca Al-Qur'an enggak ada putus-putusnya. Karena amalan-amalan kecil menurut orang kalau dilakukan dengan ikhlas itu bisa menjadi sebab masuk surga. Yang menyingkirkan ranting atau bahan yang rubuh dari tengah jalan dia pinggirkan masuk surga. Yang memberi minum seekor anjing kehausan masuk surga. Yang meninggal fisabilillah belum sempat sholat, belum sempat sujud satu kali pun masuk surga. Yang lisannya selalu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla masuk. Yang rutin membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an membelanya besok pada hari kiamat masuk surga. Yang ketika hidup di dunia itu memberi tenggat waktu dan tempo untuk mereka-mereka yang meminjam berhutang, Allah maafkan masuk surga. Yang dulunya hidup di dunia suka memaafkan, dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan amalan-amalan kecil. Dianggap kecil. Tapi nyatanya di sisi Allah Azza wa Jalla sangat bernilai. Pahalanya tinggi. Nah, supaya tidak masuk neraka bagaimana? Itu juga mudah. Ini teorinya ya. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Artinya jangan dibayangkan bahwa untuk masuk surga dan tidak masuk neraka itu harus apa? Sholat lima waktu, apa tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, khusyuk, tuma'ninah, zikirnya panjang, sholat sunnah, baca Al-Qur'an, puasa Senin Kamis, sedekah terus misalnya. Ya itu tentunya surga itu bertingkat-tingkat ya. Siapa yang berjuang banyak ya dia akan lebih tinggi derajatnya. Tapi supaya tidak masuk neraka tadi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan apa? Ala kulli taribin hayyin sahlin. Udah jadi orang dengan tiga kriteria ini. Dekat kepada siapa? Jangan kelihatan jauh atau menjauh. Jadi itu bukan cuma di bibir saja. Enggak, saya enggak ada masalah kok. Sama si Fulan. Kami baik-baik saja. Oh, baik-baik saja enggak pernah ketemu. Katanya dekat, tapi ternyata seperti jauh. Tapi yang ketemu malah seperti menghindar. Udah jadi orang yang karib, bisa dekat kepada siapapun, kemudian tenang, tidak kaku, yang lemah lembut lah. Kemudian yang ketiga, semua dibuat mudah lah. Dibuat mudah, jangan semua jadi sulit. Kalau cukup satu langkah, kenapa harus tujuh langkah? Kalau bisa dengan satu syarat, kenapa harus dengan tiga syarat? Kalau bisa tanpa syarat, kenapa pakai syarat-syarat segala? Ya udah, sudah, yuk, jalan. Yuk, kita lakukan. Yuk, kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya, sedikit lagi. Satu lagi lah. Yang ketiga adalah al-buka'u min khasyatillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini riwayatnya dari Al-Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Ibnu Majah dan yang lainnya ya. Baik. Kita baca lafadznya yang lain saja. Baik, yang Ibnu Majah. Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin yakhruju min 'ainaihi dumu'un wa in kana mithla ra'si dhubabi min khashyatillah, thumma tusibu shay'an min qurri wajhihi illa harramahullahu 'alan nar." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang beriman mengalir air matanya meskipun satu tetes seperti kepala lalat. Lalat itu kan binatang yang kecil. Kepalanya paling. Jadi kalau dia menangis, bukan kemudian terus air matanya sampai kemana-mana, membasahi pipi dan bajunya. Tidak harus yang seperti itu. Menangis cuma satu tetes saja yang keluar. Orang lain nggak tahu. Tapi kenapa dia menangis? Min khasyatillah. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Air mata itu kemudian apa mengalir di wajahnya. Illa harramahullahu 'alan nar. Malainkan Allah akan haramkan dia dari neraka. Ya. Udah orang yang menangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Meskipun ya, meskipun cuma tetes, tapi betul-betul didorong oleh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah haramkan dia neraka. Ya, tidak masuk ke dalam neraka. Ini masih ada juga amalan-amalan yang lain, ya, berjihad fisabilillah. Ya. Kemudian juga apa? Berjaga-jaga di garis perbatasan, menjaga wilayah kaum muslimin. Itu semua amalan-amalan yang kalau dilakukan maka dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Padahal neraka itu tadi sudah kita terangkan sebelumnya, panasnya sudah seperti itu, dalamnya neraka sudah sedalam apa itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini cukuplah sebagai pengingat dan mudah-mudahan bermanfaat ya, supaya kita apa menginginkan surga selalu dan kita juga berusaha untuk terhindar dari neraka. Waliyazubillah. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan keridhaannya untuk kita semua. Aku lupa lihat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.